بدا ونمر وعن هدي بن حاتم رضي الله عنه بن عادي بن حاتم مبارك الرضيع ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد tidaklah seseorang dari kalian illa sayukallimuhu rabbu, kecuali akan diajak bicara oleh Rabbu Allah. Laisa bainahu wa bainahu terjemah, tidak ada terjemah, tidak ada pantas, berarti langsung dengan bahasa. Ya, maka orang Cina, orang Jepang, orang mana pun dari itu paham, tahu bahasa. Tidak ada perantara, tidak ada penterjemah antara dirinya dengan Allah. Langsung. Wayanduru aymana minhu, lalu dia melihat ke sebelah kanan. Fala yara illa ma qadda, dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan. Ketafsiran bahwa ini yang baik-baik. Dia pernah menolak, dia pernah jaga, dia pernah menolong orang, dia pernah baca Al-Quran, terlihat. وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ, kemudian dia melihat ke sebelah kiri. فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّ, dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan dahulu. Tafsiran yang ada adalah keburukan. Dia pernah berzina, dia pernah minum khamr, dia pernah berjudi, dia pernah menipu orang dan seterusnya. Semua dilihatnya. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ, lalu dia melihat ke depan. فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ, dia tidak melihat kecuali neraka. Sebelah kanan amalnya, sebelah kiri amalnya, tidak ada yang tersisa. Semuanya kelihatan, yang besar, yang sedang, yang kecil. Kemudian ketika melihat ke depan, yang terlihat hanyalah neraka. Surga tidak ada, tidak kelihatan. Tidak ditampakkan surga waktu itu. Tilqa awjuh, tepat di hadapan wajahnya. Tepat di hadapan wajahnya, lurus. Dan terakhir Nabi sabdakan, fattaquna, maka takutlah kalian terhadap neraka. Siapa yang tidak takut kepada neraka dengan mengatakan aku hanya takut kepada Allah, aku tidak takut dengan neraka, maka dia telah bermaksiat, maka dia telah berbuat dosa, tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah fil amal, hukum akal dari sebuah perintah baik yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah wajib. Al-aqlu bil amri lil wujub, hukum akal dari perintah adalah wajib. Menjadi tidak wajib kalau ada farid. Ya, ada beberapa hal, ada tiga hal perintah menjadi tidak wajib. Bagaimana yang perintah? Maka wajib. Wajib bagi kita takut kepada neraka. Wajib bagi kita menginginkan surga. Dan siapa yang menginginkan surga? Rabbul alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin surga? Siapa yang tidak takut neraka? Maka dia telah berbuat maksiat besar. Maksiat yang sangat-sangat besar. Walaupun dia mengatakan aku hanya takut kepada Allah, aku hanya ingin ridha Allah, aku tidak takut neraka, aku tidak ingin surga. Ini keliru besar. Ini kebatilan yang sangat. Wattaqun nara walau bi zikri tamr, sip satu butir atau satu belahan kurma dengan sebutir atau setengah kurma bisa disuruh kasut kepada neraka dengan jalan sodakokan itu kurma. Tidak ada cara lain sodakokan. Muttafaqun 'alaih, hadis ini sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Dari sini pernah kita baca, maka fawaidnya tidak kita baca, untuk baca sendiri di rumah nanti di hadis nomor 139. Kita lanjutkan 406. Wa'an أبي ذر رضي الله عنه قال dari أبو ذر الجبري رضي الله عنه dia berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى kata Nabi sungguh aku melihat ما لا ترون apa yang kalian tidak lihat. Yang dimaksud yang gaib. Kalau yang syahadat seperti langit, gunung, laut, Nabi melihat, para sahabat semua melihat. Yang dimaksud ini hal gaib. Sungguh pada Nabi, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Hal yang gaib. Wa asma'u ma la tasma'u. Dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Sekali lagi, Al-Qur'an. Astasit sama'u wa hukulaha anta itta. Langit bergemuruh. Suara yang berasal dari banyak hal. Bukan satu ketukan, ya, satu pukulan. Tapi ribuan mungkin jutaan. Dari terjemahan yang pas bergemuruh, langit bergemuruh bersuara dengan suara yang sangat banyak. Wahukulaha anta itta dan pantas langit itu bergemuruh. Kalau enggak bersuara gemuruh, malah enggak pantas. Kenapa? Ini yang dilihat oleh Nabi. Yang didengar oleh Nabi hari itu. Dan tentu tidak setiap hari. Nabi melihat pemandangan seperti ini. Nabi mendengar suara seperti ini tidak setiap hari. Tidak setiap saat. Sebab jika setiap hari, setiap saat, tentu Nabi tidak akan bersenang-senang dengan istri-istri beliau. Tidak akan tertawa, bercanda dengan para sahabat di sebagian waktu. Dan ya, tentu beliau akan terus menangis. Berarti ini kejadian hanya beberapa saat. Ya, atau mungkin di hari itu saja atau beberapa saat saja. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'. Tidaklah di sana. Jadi maksud tanahnya ini fiha hanya kembali. Jomil mutasilha mu'anas kembali kepada iya, as-sama langit. Berarti as-sama mu'anas. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'. Tidaklah di langit itu ada tempat kosong arba'i asabi', empat jari. Empat jari. Jarinya Nabi. Ya, tentu bukan jarinya malaikat, bukan jarinya Jibril. Ya, yang dimaksud jari manusia biasa, jari beliau, empat jari, seperti ini ya, mungkin 15 cm, 20 cm, ya, empat jari. Lakap empat jari dipakai oleh beliau dalam beberapa hal. Di antaranya boleh laki-laki memakai pakaian sutra, boleh, tetapi tidak lebih dari empat jari. Empat jari memanjang. Ya, pakaian biasa, kemudian ada tambahan supra, empat jari. Boleh. Lebih dari itu, Di antaranya, di antara hadis yang lain adalah hadis ini. Nabi menyebutkan tidak ada satu tempat yang selebar seluas empat jari. Illa wa malakun wadi'u jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Kecuali di situ malaikat meletakkan jahinya untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak ada yang kosong. Ya. Dari sini kita tahu bahwa langit tidak seperti apa yang dibayangkan oleh para ilmuwan. Apa yang disangka oleh para ilmuwan. Bahwa langit ini tidak ada wujudnya. Bahwa langit bumi ini jelas ada wujudnya, bulan bisa diinjak. Adapun langit adalah sesuatu yang kosong, tidak ada apa-apanya terus entah kemana. Itu ucapan para ilmuwan yang kufar tentu. Adapun kaum muslimin, ilmuwan yang muslim, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mempercayai seluruh berita yang datang dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka meyakini bahwa langit ada wujudnya, ada bendanya, bahkan ada pintunya. Hadis sahih Bukhari. Jibril mengetuk pintu itu agar dibuka. Ya, pintu langit pertama. Lalu ditanya siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Dan seterusnya bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Isa dan ya, ini hak. Langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Allah Ta'ala di sini langit keberapa? Ya. Atau mungkin seluruh langit. Kalau jumlah malaikat miliar, ya jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Sebagai dalil adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada satu tempat yang disebut yaitu Bait yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Di tempat itu, Baitul Ma'mur ini apabila ditarik ke bawah terus, maka sampai ke Ka'bah. Ini satu dalil yang dipegang oleh para imam bahwa bumi tidak berputar. Nah, di Baitul Ma'mur ini setiap hari masuk berapa? Ya, sebagian mereka mengatakan 70.000, sebagian mereka mengatakan 100.000. Mereka. Ya, untuk sholat di dalam dan keluar lagi, dan yang sudah sholat di dalamnya tidak pernah masuk lagi untuk selama-lamanya. Jadi satu malaikat hanya satu kali merasakan sholat di Baitul Ma'mur, padahal setiap hari berapa? 100.000. Ya, itu terjadi sebelum diciptakannya Adam, diciptakannya Hawa. Ya, jadi manusia berdua, malaikat sudah juta, ratusan juta. Ya, malaikat tidak mati kecuali saat yang Allah kehendaki. Nah, tidak ada satu tempat pun yang sebesar empat jari kecuali tempat itu dipakai oleh malaikat untuk bersujud. Maka bergemuruh suara langit itu karena ada tekanan ya dari dahi malaikat. Dari sini kita tahu bahwa malaikat ada dahinya. Malaikat ada sayapnya. Malaikat bukan makhluk halus. Sebagaimana jin juga bukan makhluk halus. Kalau halus tidak ada apa-apa. Ya. Ada tangannya, ada lehernya, ditekik oleh Nabi jin. Kemudian menetes ludahnya, menempel di jempolku, aku merasa dinginnya, kata Nabi Sallallahu. Ini menunjukkan bahwa jin bukan makhluk halus, ya, tapi makhluk seperti kita. Ada lehernya, ada mulutnya dan seterusnya, tentu tidak sama dengan kita. Bagaimana dahi malaikat juga tidak sama dengan kita. Apa bedanya? Mereka melihat kita kita tidak melihat mereka. Itu bedanya. Dan apa yang dimaksud dengan sujud di sini? Itu hukum asal memahami sebuah kalimat adalah berdasarkan lafal. Ini faedah. Lafaznya sujud, maka harus diartikan sujud. Bagaimana sujud? Dan semata sujud seperti ini. Ya, tidak boleh diartikan lain. Sujud adalah menempelkan jari dan hidung ke tanah, kemudian menempelkan telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan, menjauhkan siku dari pinggang dan tersebut. Ini sifat sujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti malaikat sujudnya seperti ini. Siapa yang mengatakan bahwa sujudnya malaikat beda harus membawa dari ini? Ada dalil khusus sujudnya malaikat caranya begini. Kalau tidak ada, maka harus diyakini bahwa sujudnya sama dengan sujud yang dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi setiap hari bersujud. Kemudian Nabi mengucapkan kata-kata sujud. Kalau sujudnya itu beda dengan sujud yang dimaksud oleh Nabi, tentu ada penjelasan. Ketika Nabi mengatakan seluruh malaikat sujud di langit itu, tapi sujudnya tidak sama dengan kita, ya. Ini enggak ada. Berarti sujudnya sama dengan sujud kita. Ya. Dan begitulah pendapat yang hak, sholatnya para malaikat, sholatnya para nabi dan rukuk, semuanya sama. Sujudnya, rukuknya, i'tidal, duduknya, i'tiraf, i'tiraf, tawaf, semuanya sama. Ini pendapat yang hak. Karena Allah tidak menyukai perbedaan di dalam beribadah. Allah menyukai persamaan di dalam peribadatan. Maka Allah tidak membuat syariat yang berbeda. Syariat yang Allah turunkan adalah sama. Apalagi masalah akidah, jelas semuanya sama. Kalau ada perbedaan, maka harus jelas jadi. Kalau ada dalil yang hak bahwa itu berbeda, maka kita yakini. Bagaimana perbedaan syariat di zaman Nabi Musa ketika menghilangkan najis, yaitu dengan cara dijunting, dibuang pakaian kita dibunting. Ya, tentu beda dengan syariat kita di Muhammad SAW. Wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma'a'ra, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Jadi maksudnya Nabi melihat hal-hal gaib, dan itu Allah yang memperlihatkan, bukan disimpulkan bahwa Nabi mengetahui ilmu gaib, tidak mungkin. Dalil sudah jelas, ayat, sunnah, hadis, bahwa Nabi tidak mengetahui ilmu gaib. Kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair. Kata Nabi, seandainya aku mengetahui hal yang gaib, maka aku akan beroleh, akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Bahwa dua malam tadi itu dan tidak pernah mendapatkan keburukan. Kenyataan, berapa keburukan yang diterima oleh Nabi, berapa musibah yang dialami oleh beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, lawahitum qalilan, pasti kalian akan sedikit tertawa. Sedikit tertawa. Nabi tidak mengatakan tidak tertawa. Ya, sedikit tertawa. Kenapa? Karena ini fitrah manusia. Tidak mungkin manusia tidak pernah tertawa. Seberapapun dia menderita. Ya, orang yang paling sengsara di muka bumi ini, yang paling miskin, yang paling belangkak, yang paling besar usianya, pasti dia pernah tertawa. Ya. Walabakaitum kathiran, dan pasti kalian akan banyak menangis. Ya, dikatakan di sini kathiran, banyak, tidak terus menerus. Karena tidak mungkin manusia ini terus menerus menangis. Ya, walaupun dia orang yang sangat sedih di muka bumi ini, tidak mungkin dia terus menerus lagi. Wa ma talazzatum bin nisa'i 'ala al-furus, dan kalian tidak akan berlezat-lezat, kalian tidak akan bersenang-senang dengan para wanita di tempat tidur. Maksud jima. Ya, kalau mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi, kalau melihat apa yang dilihat oleh Nabi, kalau mendengar apa yang didengar oleh Nabi. Ya. Wala qaratum ila al-qurda, dan kalian akan keluar ke jalan-jalan. Keluar ke jalan-jalan. Tas'aluna ila Allah Ta'ala, memohon untuk memohon pertolongan kepada Allah. Sifat dari permohonan pertolongan bagaimana yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabat ketika meminta hujan, memohon hujan kepada Allah, maka keluar, ya, memohon pertolongan kepada Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadits hasan. Adapun As-Salim bin Sa'id Al-Hilali mengatakan hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Hadits ini hasan karena hadits lain. Kemudian beliau juga membawakan sumber lain yaitu Ibnu Majah dan Ahmad. Dan beliau menyatakan bahwa hadis ini makbul, artinya bisa diterima sebagai hujjah. Karena yang bisa dijadikan hujjah bukan hanya hadis yang sahih. Ya, ada hadis tidak sahih tetapi bisa dijadikan hujjah. Apa? Hasan. Ya. Nah, ini mutaakhirin. Adapun mutaqaddimin di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in, maka hadis hanya dibagi dua. Tidak. Sahih tidak sahih. Kita. Adapun mulai zaman Imam At-Tirmidzi dan lain-lain, maka dibagi tiga. Sahih, hasan, dhaif. Ya, dhaif yang dhaif sekali, lemah sekali, maka disebut maudhu'. Hal. Ya. Ini yang pertama. Adapun hadis yang tidak ada sanadnya atau la asralahu, maka tidak ada harganya sama sekali di mata para ulama ahli hadis. Maka jika seorang ulama ahli hadis mengatakan hadis hadis laisa sahihin, hadis ini tidak sahih, bukan berarti dhaif, bukan berarti sahih. Ada kemungkinan akan masih bisa dipakai sebagai hujjah. Tetapi kalau seorang imam dalam hadis mengatakan hadis hadis la yasih, hadis ini tidak sah, maka pasti tidak boleh dijadikan hujjah sahih atau maudhu'. Sikul hadis yang pertama, al-mu'minu kullama izdada ilmuhu بعظمة الله وقدرته وجلاله. Seorang mukmin setiap kali bertambah ilmunya terhadap keagungan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ya, maka izdada khaufuhu min iqabi, bertambah takutnya. Ya, al-ilmu qudratullah, bagaimana ucapan para imam, ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ilmu itu takut kepada Allah. Semakin berilmu, semakin takut kepada Allah. Semakin berilmu, semakin dia takut berbuat dosa. Jangan seperti orang Yahudi. Mereka berilmu, dengan ilmunya mereka tambah kufur kepada Allah. Maka ini ilmu yang tidak bermanfaat. Maka lihat ilmu yang dimiliki oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah, membawa mereka ke arah takut kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Ini ilmu yang hak. Ya. Sering kita melihat ada orang yang hafal Al-Quran. Ada orang yang doktor. S3. Dalam bidang hadis. Tetapi dia menipu. Tetapi dia tidak amanah. Dan seterusnya. Maka ada beberapa kemungkinan. Di antaranya dia ilmu sekedar hafalan. Tidak memahami dengan pemahaman yang hak. Ya, maka kita lihat para imam yang memahami ilmu dengan pemahaman yang hak, manhaj yang hak, maka mereka jauh dari kebohongan, jauh dari kemaksiatan, apalagi syirik dan bid'ah. Sementara banyak yang hafal Al-Quran, bahkan diriwayatkan, ya, belum tahu Al-Imam Maliki yang hidup di Mekah, yang dilarang oleh Syekh bin Baz untuk membuat masjid di Masjidil Haram karena membuat bid'ah. Ya, dan kaum muslimin dari Indonesia ini kita ke sana bukan ke Syekh bin Baz, ya, bukan ke Rahman Al-Syekh, tapi ke Al-Imam Maliki. Ya, dikatakan hafal Al-Quran, hafal Kutub Istiqlal secara matang. Ya, tetapi pemahamannya buruk. Mengadakan maulid, mengadakan sholat mi'raj dan pemahamannya. Dari sini kita tahu bahwa ilmu itu adalah apa? Bukan sekedar apa. Ya, al-ilmu apa? Ilmu itu apa? Pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat. Apa yang dipahami oleh para sahabat dari firman Allah, wa dzkurunnaha dzikran katsiran. Sebutlah nama Allah dengan banyak. Apakah para sahabat mengamalkan ayat ini dengan menyebut Allah, Allah, Allah, Allah? Apa begitu? Nah, ini yang dimaksud. Jadi pemahaman yang baik itu pemahaman siapa? Pemahaman sahabat. Adakah pemahaman di luar sahabat yang benar? Tidak ada. Tidak ada. Karena tidak ada pengamalan agama yang hak kecuali telah didahului oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Lihat saudara-saudara kita hari ini, rekor-rekor sufi memahami kalimat "Fadzkurullaha dzikran katsiran", sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak, dan langsung dipahami dengan menyebut nama Allah. Siapa nama Allah? Ya Allah, lalu Allah, Allah, Allah. Nabi Sallallahu Mubarak Umar Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan berzikir dengan lafaz Allah, Allah. Ya. Jadi pemahaman pemahaman tak. Tidak ada pemahaman yang hak di luar pemahaman tak. Maka lihat kata Nabi. Alaihikum sunnah di wasallam di kulafah dan ikutilah sunnah sunnah dan sunnah para sahabat. Ini menunjukkan bahwa di luar ini baik. Maka Nabi katakan asbu alaiha bin dawati. Gigit dengan gigi tulang. Berarti jangan menggigit yang lain. Jangan mengikuti sunnah yang lain. Apalagi sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Sementara hari ini kaum muslimin mengikuti sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Sunnahnya ulang tahun, sunnahnya memperingati hari kematian, hari kelahiran, hari pernikahan. Sunnahnya siapa? Yahudi dan Nasrani. Hari jadi anu, hari jadi anu, milad milad. Ini sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Lakukanlah kaum muslimin. Ya. كما يزداد طمعا في ثوابه ويكثر المقتية ويكثر من الطاعة. Semakin bertambah ilmunya, maka semakin takut seorang muslim itu dengan ancaman ancaman Allah, semakin tamak, semakin tamak dengan apa? Pahala. Jadi tamak ini sifat yang bagus. Kalau sama ini terhadap pahala, terhadap surga, terhadap ini. Sama ini buruk, diartikan rata kalau terhadap harta, terhadap pangkat, jabatan, dan seterusnya, sehingga menghalalkan yang haram. Menjauhi maksiat dan memperbanyak taat. Ini sifat orang yang berilmu, yang ilmunya bermanfaat tentunya. Yang kedua, غَيَّرَ اللَّهُ عَنِ النَّاسِ حَقَائِقَ الْآخِرَةِ. Allah menggaibkan, Allah menyembunyikan hakikat akhirat. Maka apa yang ada di surga, apa yang ada di neraka, apa yang ada di alam barzakh, alam kubur, semua disembunyikan. Tidak ada dan tidak mungkin ada manusia yang pernah melihat surga, melihat neraka, melihat siksa kubur, padang mahsyar dan seterusnya kecuali para nabi dan rasul. Manusia biasa di luar para nabi dan rasul tidak mungkin ada yang pernah melihat surga, neraka, alam kubur dan seterusnya. Kenapa? Karena itu disembunyikan oleh apanya? Rupanya, gambarnya, pemandangannya. Adapun gambarannya telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam hadis lewat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih. Liyakuna at-taklifa wa sura at-thawab wa al-iqab. Agar apa? Agar ada taklif. Sebab kalau ditampakkan surga itu, ditampakkan neraka itu, nanti bukan taklif lagi. Sebagaimana Allah tampakkan orang yang malas kerja, Allah tampakkan hukumannya apa? Dia tidak dapat uang. Allah tampakkan itu di dunia. Orang yang tidak mau berubah, maka Allah tampakkan di dunia apa? Tidak sembuh-sembuh sakitnya. Orang yang tidak mau belajar, tidak pintar. Orang yang tidak olahraga, tidak menjaga makanan, maka dia akan sakit-sakitan dan seterusnya. Ini Allah tampak. Adapun surga neraka, Allah tidak tampak. Maka lihat, orang yang tidak sholat, dia saja. Orang yang tidak puasa, dia saja. Orang yang berbuat maksiat, dia saja. Allah tidak tampak. Agar apa? Agar takdir. Ada keimanan, berangkat dari keimanan. Bukan melihat. Sebab kalau diperlihatkan, tentu semua manusia akan taat. Ya. Maka manusia yang taat kepada Allah, yang takut berbuat dosa, yang selalu melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram, padahal belum melihat hasilnya, belum melihat bahayanya, maka betul-betul dia adalah manusia biasa. Pilihan Allah, maka disayang Allah, dicintai Allah. Ya, kenapa? Karena begitu tikok kepada Allah, tikok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, min sifatil mukmin, di antara sifat-sifat orang mukmin, di antara, bukan keseluruhan sifat orang mukmin. Sifat mukmin banyak sekali, puluhan ratusan. Di antaranya apa? Al-khawfu wal-haibatu firallahi subhanahu. Takut. Takut. Ya. Al-khawfu. Al-khashah. Al-haibah. Sama. Takut. Ya. Tidak ada bahasa kita yang lain kecuali takut. Ya. Nah, sifat orang mukmin ini takut kepada Allah. Walakin la yasilu bihi ila al-yasi wal khuluti min rahmatih. Akan tetapi ketakutan seorang muslim, ketakutan seorang mukmin, muslim dan mukmin jika disebut satu saja takut dua-duanya. Ya, maka boleh disebut mukmin, boleh disebut mukmin. Adapun kalau disebut berbarengan, habar berbeda. Muslim itu apa sih? Mukmin itu apa sih? Jawabannya beda. Ya, bagaimana pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika Jibril datang dengan berpakaian serba putih, rambut sangat hitam, menempelkan kedua dengkulnya ke dengkul Nabi, meletakkan kedua tangannya ke paha Nabi, kemudian bertanya, akhirnya anil Islam. Apa itu Islam? Islam, pelakunya muslim. Iman, pelakunya mukmin. Apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi. Apa itu iman? Dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang berbeda. Jadi Islam dengan iman berbeda. Muslim dengan mukmin berbeda. Kalau disebut dua-duanya. Ya, tapi kalau disebut satu saja, mencakup dua-duanya. Maka jika dikatakan sifulan muslim, otomatis dia mukmin. Sifulan mukmin, otomatis dia muslim. Sebagaimana Al-Quran dan Sunnah. Fakir dan muslim. Akan tetapi, ketakutan seorang muslim ini tidak sampai kepada putus asa. Jadi takut kepada Allah, tapi tidak putus asa. Maka jika ada orang yang takut kepada Allah, lalu rasa takutnya menyebabkan dia berputus asa, tidak mempunyai harapan untuk diampuni oleh Allah, untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka orang yang seperti ini buruk. Sangat buruk. Ya. Yeah. Pernah terjadi orang yang berbuat maksiat. Dia berzina, minum khamr, berjudi, berbuat maksiat. Lalu dia bertobat di zaman Umar bin Khattab. Setelah bertobat dia menangis, bersedih, seolah tidak ada harapan. Seolah dia masih masuk neraka. Ya, tidak ada raja, tidak ada harapan sedikit pun dari Allah. Kata Umar mengatakan, aku tidak tahu. Dulu waktu mereka masih berbuat maksiat itu lebih buruk atau justru sekarang lebih buruk. Maka terlalu berharap pada Allah tidak baik, terlalu takut tidak ada harapan juga tidak baik. Maka harus dipadukan antara khauf dan rasa. Ya, nah, maka di antara bukti kedalaman ilmu Imam An-Nawawi rahimahullah yang menulis kitab Riyadhus Shalihin ini setelah membawakan bab khauf diikuti dengan bab rasa. Ya. Bab tentang takut diikuti dengan bab rohah. Setelah beliau membawakan bab tentang haramnya minta-minta, beliau ikuti dengan bab terpujinya orang yang dermawan. Artinya ini buat yang miskin, ini buat yang kaya. Maka orang yang kaya jangan terus-menerus bawa dalil, jangan minta-minta. Jangan minta-minta dulu, ya. Yang miskin, ya. Bagi yang miskin, jangan minta-minta, sampaikan dalil ini. Tidaklah seseorang membuka satu pintu minta-minta, entah dengan cara apa. Kan minta-minta itu tidak harus dengan minta duitnya dong. Dia datang, cerita, istrinya sakit, anaknya belum bayaran sekolah, ya. Saya langgu, enggak minta, tapi dalam hatinya ingin diberi. Jadi dia telah membuka satu pintu minta-minta. Maka detik itu Allah membuka satu pintu kemiskinan. Sabda Nabi Rasulullah, mana potomanun min perak, tidak akan berkurang harta gara-gara perak. Dan tidaklah seseorang membuka satu pintu minta-minta, melainkan Allah detik itu membuka satu pintu kemiskinan. Maka siapa yang tidak ingin miskin, tidak ingin fakir, jangan membuka pintu minta-minta. Ya, dengan lisan, dengan tulisan, dengan cerita, tutup. Ya. Adapun meminta pekerjaan, ini tidak tercela. Nah, pekerjaan ini lebih kepada imbal balik. Ya. Tidak terserah. Minta pekerjaan tidak. Menawarkan barang tidak terserah. Yang terserah betul-betul minta. Ya. Berhutang tidak terserah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berhutang. Hanya memposisikan diri selalu terlilit hutang. Nah, ini yang tidak boleh. Dan hari ini seolah kalau tidak punya hutang isang. Ya. Sudah nyicil motor, lunas, apalagi ya, kontak diganti, nyicil lagi. Jadi hidupnya penuh dengan cicilan. Ya, kalau nggak nyicil itu rasanya ada yang kurang. Ya, sudah rumah nyicil, mobil nyicil, kulkas, sampai panci penggorengan nyicil. Nah, ini buruk. Ya, siapa yang bisa membeli dengan tanpa hutang lah? Kecuali yang tidak butuh. Dia butuh sekali. ya, dia butuh mobil, dia butuh motor untuk mengantarkan ini, kalau butuh. Tidak ada jalan kecuali Islam. Ya, tapi jangan kemudian kita paksakan diri membeli padahal rumah akhirnya tiada berbeda. Memohon kepada Allah perlindungan, jangan sampai terlilit hutang. Ya, oleh bagi saya. Kemudian al-haqqu 'ala al-istighatsati bi rahmatillahi 'azza wa jalla. Anjuran untuk beristighatsah kepada Allah dengan rahmat Allah azza wa jalla. Jadi istighatsah ini lafaz yang hak, bukan lafaz yang bid'ah. Istighatsah lafaznya sunnah, lafaznya hak. Yang bid'ah caranya. Ya, istighatsah hak. Yang bid'ah caranya. Nabi pernah beristighatsah. Nabi mengajarkan kepada kita kaum muslimin para sahabat untuk beristighatsah. Dan lafaz istighatsah banyak dalam Al-Qur'an. Istighatsah tidak bid'ah. Yang bid'ah caranya. Karena istighatsah ini berdoa. Ya. Di saat sulit. Jika antum memohon ya Allah, mudah-mudahan hari ini tidak hujan. Ya, saya sedang jemur pakaian. Mudah-mudahan tidak hujan ya Allah. Itu kota bukan. Ya, bukan. Ini hanya berdoa saja. Karena tidak berada di saat sulit. Ya, apa antum kesulitan ketika harapan itu tidak ada. Ya, istighatsah itu ketika antum dikepung orang, ketika dakwah secara jepit. Ya, antum mau diusir karena mendakwahkan sunnah ini. Ya, mau dibunuh. Nah, istighatsah. Memohon kepada Allah, meminta kepada Allah di saat sulit, kepepet, terdesak. Ini istighatsah. Maka istighatsah pasti berdoa, berdoa belum tentu istighatsah. Ya, caranya bagaimana? Berdoa. Berdoa kita tahu caranya bagaimana. Tentu tidak beramal, tentu tidak berjamaah. Ya, Nabi tidak pernah berdoa berjamaah beramai-ramai dengan selanjutnya. Ya, doa Nabi yang diaminkan oleh sahabat misalnya itu terjadi kontak. Ya. Jika ada satu orang sedang ngobrol lalu teringat satu bahaya lalu memohon kepada Allah agar terhindar dari bahaya, kemudian yang lainnya mengaminkan, ini boleh, tidak sengaja masih berdoa ini ya, nah, ini ya istighatsah yang kita lihat hari ini sengaja kumpul beramai-ramai di lapangan terbuka dan seterusnya, maka ini beda, ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu. Yang terakhir, ahlus samai ta'i'una lillahi sajiduna lahu la yaqbiluna 'an dzikri. Ahlus samai, penduduk langit, siapa yang dimaksud? Ya malaikat. Tidak mungkin jin, syaitan, tidak mungkin. Manusia jelas. Manusia bukan ahlul sama, tapi ahlul Allah. Yes. Maka yang dimaksud ahlul sama adalah ramai. Ta'i'una lillah, mereka semua taat kepada Allah. Tidak ada satupun malaikat yang membangkang perintah Allah. Bahkan yang pernah membangkang. Bagaimana cerita-cerita Israiliyat atau hadis-hadis yang sahih yang menceritakan tentang diri Harun dan Marut. Ya, bahwa Harun dan Marut ini katanya malaikat yang pernah mencaci seorang nabi, lalu dipuji oleh Allah, diturunkan ke bumi untuk menjadi nabi, tetapi malah berbuat maksiat, berzina, minum khamr dan seterusnya. Ya, ini dibantah oleh para imam dengan faedah yang sangat dasar bahwa tidak mungkin ada malaikat yang berbuat maksiat. Sampai itu hadis-hadis tentang Harun dan Marut tidak ada yang sahih. Maka tidak ada yang bisa kita pegangi tentang kita harus dan harus, kecuali apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, bahwa harus dan harus adalah dua orang manusia yang ada di negeri Babil, ya, yang menjadi fitnah manusia, ya. Nah, berselisih para ulama, dia yang mengajarkan sihir atau malah yang mengharap. Sajiduna lahu, selalu bersujud kepada Allah, artinya arti selalu sini yang dimaksud pada tempatnya. Karena tidak mungkin sujud terus menerus kecuali malaikat yang dikehendaki oleh Allah, seperti Jibril, Mikail dan seterusnya, tentu tidak sujud terus menerus. Adapun ada malaikat yang begitu diciptakan langsung disuruh sujud sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, sebagai yang dewan ada, tetapi tidak seluruh malaikat. Ya, itu juga manusia tentu tidak terus menerus sujud. Ya, ada saat-saat. La yaghfiruna 'an dzikrihi, dan tidak pernah lengah, selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir. Inilah. Ya, Rasulullah.